Bagaimana dengan yang mengatakan aku berdakwah demi Islam dan kaum muslimin? Apakah itu bagian dari bersumpah dengan selain Allah? Bukan bersumpah itu ya. Kata demi itu kalau dia berada di tengah kata, itu maksudnya dengan maksud. Ya. Niat dia. Tapi kalau dia di awal kata, itu bisa bermana apa? Bermana sumpah. Ini bukan sumpah ya.